Saudara khawat, rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala pemberian nikmat dan kurnia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Taala dengan hati, lidah dan amalan anggota badan kita. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita sedang membaca hadis di dalam bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Terdapat dua hadis yang telah kita baca pada minggu lepas, iaitu hadis Ibnu Abbas tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Uyainah bin Hisn, bagaimana Umar bin Khattab marah terhadap Uyainah kerana menuduh beliau dengan tanpa asas. Kemudian beliau telah diingatkan oleh anak saudara Uyainah itu, iaitu Al-Hur, dengan ayat Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk umatnya agar menjauhkan diri daripada orang-orang yang jahil. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus tidak jadi untuk menghukum Uyainah bin Hisn radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, surah 206, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya akan datang selepasku atharatun, yakni pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan mengambil hak kamu, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kamu ingkari. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apakah kau perintahkan kami ketika itu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu tunaikan hak atas kamu kepada mereka dan kamu meminta Allah hak untuk kamu. Jadi hadis oleh Bukhari dan Muslim adalah salah satu daripada hadis menerangkan tentang keadaan yang akan berlaku selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir zaman, iaitu keadaan fitnah yang akan berlaku sebagaimana dalam hadis tersebut. Dan bentuk fitnah yang disebutkan dalam hadis ini merupakan fitnah yang khusus, dan walau bagaimanapun ia adalah fitnah yang merebak ataupun meluas kerana ia datang daripada para penguasa yang zalim, yang mementingkan diri sendiri, yang mengambil hak rakyatnya. Dan juga terdapat perkara ketika itu yang merupakan perkara-perkara agama yang kamu akan ingkari. Maka jawab kata Rasulullah SAW terhadap pertanyaan mereka, apakah yang akan kami lakukan ketika itu? Hendaklah kamu tunaikan hak kewajipan yang wajib atas kamu kepada mereka, yakni kepada penguasa-penguasa yang zalim tersebut. Adapun hak yang kamu tak dapat daripada mereka, maka hendaklah kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam Kitabul Fitan, yakni bab fitnah-fitnah. Dan insya-Allah terdapat beberapa buah hadis yang semakna dengannya. Kita akan teruskan, iaitu pada hadis ke-52. Hadis yang berikutnya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, an Abi Yahya Husayn ibn Hudayr radhiyallahu anhu, أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. Artinya diriwayatkan dari Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki dari kaum Ansar telah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kenapa engkau tidak menugaskan aku sebagaimana engkau telah tugaskan si fulan? Terjemah di sini seolah-olah pertanyaan kenapa engkau tidak menugaskan aku. Tapi kalau terjemahan lebih tepat, insyaAllah, Allah tasta'miluni, apakah engkau tidak mahu menugaskan aku sebagaimana engkau telah tugaskan si fulan. Ini dia adalah permintaan daripada lelaki Ansar ini agar menjadikan beliau salah seorang daripada amil ataupun amil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqauna ba'di atharatun, sesungguhnya sepeninggalku nanti kamu akan bertemu pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Atharat fasbiru, maka hendaklah kamu bersabar sehingga kamu bertemu denganku di syurga. Ataupun lebih tepat lagi, sehinggalah kamu bertemu denganku di kolamku, di telagaku. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalimat al-haud maknanya kolam ataupun telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lagi satu hadis dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala berkenaan dengan bab sabar, yang semakna dengan hadis sebelumnya, iaitu tentang satu jenis sabar yang diperintahkan oleh syariat, iaitu apabila kita bertemu dengan penguasa-penguasa, raja, pemerintah dan seumpamanya yang zalim, yang melakukan atharah. Atharah maknanya mementingkan diri sendiri, atau asalnya dia adalah satu perkara berkenaan dengan dunia. Dan ithar maknanya kita melebihkan di dalam sesuatu perkara. Jadi kalau kita ithar diri sendiri, maka maknanya kita kita pentingkan diri sendiri. Kalau kita ithar untuk orang lain, maknanya kita melebihkan orang lain. Jadi asal ithar maknanya melebihkan dalam sesuatu perkara. Adapun di dalam hadis-hadis ini, atharah maknanya melebihkan dalam urusan dunia. Dan maksud di sini adalah daripada penguasa-penguasa Islam, umara, dari golongan umara, pemerintah, menteri dan sebagainya. Mereka-mereka yang mempunyai sultah ataupun kekuasaan atas rakyat orang ramai. Jadi mereka melebihkan diri mereka sendiri dalam perkara yang sepatutnya untuk orang lain. Jadi kata Rasulullah SAW menjawab hadis ini, atau menjawab lelaki daripada Ansar ini, apakah engkau tidak mahu menjadikan aku amil, pekerja, asalnya satu pekerjaan. Dan tidak disebutkan di dalam hadis ini apakah pekerjaan tersebut. Tetapi ulama memahami bahawa pekerjaan itu adalah urusan yang penting, satu urusan yang mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang lain. Jadi ini adalah pekerjaan yang khusus, dan yang dimaksudkan di sini adalah menjadi amir dalam sesuatu urusan. Okay. Jadi kita ada banyak tugasan-tugasan di dalam hal ehwal negara, dan kita tahu bahawa yang di dalam Al-Quran, amil wal amilina alaiha, iaitu orang yang bekerja atasnya ataupun untuknya adalah amil zakat. Itu juga adalah satu apa? Satu pekerjaan yang penting dan ada kekuasaannya di situ. Kerana amil zakat mempunyai hak untuk menilai, kemudian mengambil harta zakat daripada orang-orang yang mempunyai harta zakat. Tidak diberikan harta zakat itu kepada selain amil tersebut, dan oleh kerana itu amil-amil ini akan mendapat upah bahagiannya daripada harta zakat itu sendiri. Dan di sana ada terdapat banyak pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan hal negara yang lain. Baik, jadi dalam hadis ini zahirnya dia adalah dalam urusan yang penting, amir, menjadi ketua. Sebagaimana kau jadikan fulan itu ketua, dan tidak disebutkan di sini nama orangnya dan untuk urusan apa. Dan satu perkara yang ingin kita ambil perhatian di sini, orang ini daripada golongan mana? Ada tak disebut dalam hadis? Jawabnya ada. Rajulan minal ansar, seorang lelaki daripada golongan ansar. Dan siapa golongan ansar? Orang-orang Madinah. dan kita ada golongan lain di Madinah, tetapi bukan daripada Madinah asalnya, iaitu orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah meninggalkan kampung halaman mereka, khususnya daripada Mekah ke Madinah. Baik, maka kata ulama, walaupun ataupun hadis ini menunjukkan bahawa seolah-olah zahirnya orang Ansar, kalau kita ambil sifat ini, tidak boleh menjadi ketua. Orang Ansar tak boleh menjadi ketua sebab Rasulullah SAW tidak membenarkan ataupun tidak memperkenankan permintaan orang lelaki, orang Ansar ini. Nah, itu satu. Dan tafsiran ini bersesuaian dengan hadis-hadis lain daripada Rasulullah SAW bahawa al-a'immah min Quraisy, bahawa ketua-ketua, imam-imam itu adalah daripada golongan Quraisy. Dan orang-orang muhajirin lah orang-orang ataupun orang Quraisy ini daripada golongan muhajirin. Adapun orang Ansar ni bukan orang Quraisy. Jadi orang Ansar ni tak boleh jadi ketua jika ada orang Quraisy. Baik, dan terdapat kisah di sebalik riwayat ini, maka kita dapati bahawa Rasulullah SAW tidak mengatakan ya secara langsung, dan begitu juga tidak mengatakan tidak secara langsung kepada lelaki Ansar ini. Tetapi yang dijawab oleh Rasulullah SAW adalah sabda beliau yang diriwayatkan di sini, innakum satalqawna ba'di athar, sesungguhnya kamu akan bertemu selepasku. Selepasku maknanya apa? Selepas zamanku, iaitu selepas waktu wafatanku. Dan zahirnya selepas saja wafat Rasulullah SAW, maknanya zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu zahirnya. Apalagi zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali radhiyallahu anhu. Tapi kata ulama, tidak semestinya selepas wafat Rasulullah SAW serta merta. Kerana perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ni adalah asaratan, yakni penguasa-penguasa yang mementingkan diri sendiri, yang mengambil hak rakyat. Dan hal ini tidak berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Hatta pada zaman Muawiyah pun tak ada. Baik. Jadi selepas itu, selepas zaman Nabi SAW dan zaman Khulafa Rasyidin, sampailah timbulnya pemerintahan yang beraja. Ini anak cucu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka selepas itu timbullah raja-raja, khalifah-khalifah yang zalim. Tidak ada, kita boleh ambil hadis ini menjadi bukti bahawa zaman Khalifah Abu Bakar, Umar dan seterusnya ini adalah pemerintahan-pemerintahan yang zalim. Tapi kalau orang Syiah, dia kata ya betul. Tengok ni hadis ni, Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawa Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya adalah khalifah yang zalim. Sebab Nabi SAW kata selepasku. Tapi ini tak boleh jadi apa ni? Tak boleh jadi dalil. Sebab ini tak tepat daripada sudut bahasa. Tak semestinya selepasku, betul-betul selepasku kan? Dan sirah menafikan hal tersebut. Baik, yang penting di sini, selepasku kamu akan bertemu dengan perkara-perkara ini, penguasa-penguasa, amil-amil yang zalim. Jadi kenapa kamu nak susah-susah minta jadi ketua? Tapi tak dicakap kan? Tapi itulah yang tersirat. Kalau tak tersurat, dia tersirat. Biarkan orang lain jadi ketua. Pertama, kamu orang Ansar. Kedua apa? Kedua, orang-orang yang jadi ketua pada zaman aku ini, pasal ni masih belum ba'di, belum selepas aku. Jadi semua akan apa ni? Akan adil, tak ada akan berlaku asar, tak akan mengambil hak kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Tetapi selepas aku akan ada. Maka apa yang harus kamu lakukan? Zahirnya ni kepada lelaki Ansar itu saja. Tetapi lafaznya lafaz umum, fasbiru, hendaklah kamu bersabar. Walaupun pertanyaan itu datang daripada satu orang Ansar, menunjukkan apa? Perintah bersabar untuk siapa? Untuk seorang ni ke? Untuk semua orang? Untuk semua orang, untuk umat sampai zaman kita. Sebab kita ni lah yang tentu akan bertemu dengan penguasa-penguasa yang zalim. Fasbiru, sampai bila nak sabar? Kalau orang tanya, sampai bila mau sabar? Maka kata Rasulullah SAW, hatta talqauni alal hawd, sampai kau bertemu dengan aku. Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, bila nak jumpa Nabi SAW? Bila? Pukul berapa? Tiap-tiap hari apa? Hari Senin? Tiap-tiap hari kelahiran Nabi? Tak ada lah. Tak ada eh. Bila kita jumpa Rasulullah SAW, bila kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah mati? Hari kiamat kelak. Cuma kita sama ada jumpa dengan orang yang dah selepas kita, sebelum kita ni, yang telah meninggal dunia, sama ada kita jumpa di tempat nikmat di syurga Allah SWT ataupun di tempat azab. Tapi kalau Rasulullah SAW jumpa kat mana? Tentulah di tempat nikmat, iaitu di syurga Allah SWT. Jadi maksud Nabi SAW kata, taklah kamu sabar sampai kamu mati. Dan kalau kamu mati dalam keadaan sabar macam tadi, kamu akan bertemu aku. Di mana? Alal hawd, di syurga. Dan dalam syurga itu ada apa? Ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir daripada hadis ini, siapa yang bersabar, dengan sabar ini akan masuk syurga. Dan antara kelebihannya secara khusus, akan bertemu Rasulullah SAW di telaga Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala menerangkan tentang sifat-sifat telaga tersebut. Ia lebih putih daripada susu, ia lebih manis daripada madu, dan siapa yang meminumnya seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Dan ketika itu memang orang amat memerlukan minuman, sebab tempat padang mahsyar itu tempat yang tak ada air, dan orang kehausan tunggu terlampau lama untuk memulakan al-hisab. Jadi alangkah nikmatnya bila selepas itu mereka dapat apa? Minum telaga Rasulullah SAW. Kemudian lebarnya sepanjang atau sejauh perjalanan sebulan, dan panjangnya sejauh perjalanan sebulan. Jadi kalau matematiknya macam mana tu? One square. This is kotak lah, tapi bukan one square. Dia tak tahu berapa kilometer sebulan, berapa jauh jalan. Mesti ke macam itu? Dan mungkin juga dia bulat ke lah. Saya rasa dia lagi tepat kalau kita katakan telaga Rasulullah SAW tu bulat bukan kotak. Walau bagaimana pun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, ia diriwayatkan juga di dalam babul ataupun kitabul fitan. Kitab Al-Fitan. Fitan maknanya apa? Fitnah. Dan sedikit kita nak sebutkan tentang fitnah di sini. Maka makna fitnah asal dia dalam bahasa Arab, memasukkan emas dalam api yang panas. Kenapa kita masukkan emas dalam api? Supaya nak cek, nak tengok bagus tak bagus emas tersebut. Saya tak ahli dalam masalah ni, tapi itulah ulama bahasa dia cakap. Okay. Itu asal dia. Masukkan emas dalam api, itu kita fitnahkan emas tersebut. Kita test dia. Kemudian orang Arab menggunakan fitnah ni untuk apa? Untuk memasukkan sesuatu dalam api. Masukkan sini api, api neraka. Kemudian apa juga yang membawa kepada api neraka? Azab. Baik, sebab tu kata Allah SWT, Zuku fitnatakum, rasakanlah fitnah kamu. Apa makna? Rasakanlah azab kamu. Sebab ni dah dalam api, api neraka dalam Al-Quran. Dan juga apa yang kita rasa ketika kita di dalam azab. Ala fil fitnati saqatu, dalam surah At-Taubah. Ketahuilah di dalam azab mereka, di dalam fitnah mereka, mereka jatuh. Maknanya mereka jatuh di dalam azab. Dan ia juga bermakna sesuatu yang membawa kepada azab. Wafatanna ka futuna, kata Allah SWT kepada Nabi Musa AS dalam surah Taha, cerita panjangnya. Wafatanna ka futuna, wahai Musa, sesungguhnya kami telah memfitnah engkau, wahai Musa. Apa ya? Ya, sebelum itu kan Fir'aun nak bunuh, dapat mimpi nak bunuh anak-anak lelaki daripada Bani Israel. Baik. Jadi Nabi Musa AS baru melahirkan anaknya Musa. Jadi dapat wahyu daripada Allah SWT untuk apa? Untuk masukkan dalam peti tabut, kemudian campakkan ke sungai Nil. Jadi itu mula fitnah daripada sebelum Nabi Musa AS berakal lagi. Kemudian apa ni, sampai ke tempat isteri Fir'aun, isteri Fir'aun ambil dan sebagainya. Dan macam-macam lagi lah. Sampainya dia dapat wahyu daripada Allah SWT. Allah sekarang perintahkan Nabi Musa sekarang ini, hendaklah kau pergi pada Fir'aun itu dan apa? Dan ajak dia kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi wafatanna ka futuna, kami telah menguji engkau dengan macam-macam ujian. Baik, dan ujian itu akan membawa kepada salah satu memberikan kepada kesukaran, dan kesukaran termasuk sebahagian daripada azab. Baik. Dan fitnah itu kata ulama asalnya dia boleh digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan kali orang Arab akan menggunakan fitnah untuk perkara yang memudaratkan. Dan dalilnya firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan, wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnatan atasbirun. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah bagi kamu, apakah kamu bersabar. Yang menunjukkan fitnah boleh dengan yang baik juga, tapi asalnya dia adalah untuk yang buruk. Baik. Jadi kata ulama, itu asal makna fitnah. Kemudian kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, dibawa hadis-hadis ini. Dimulakan dengan fitnah apa? Fitnah daripada para penguasa. Sebab itulah fitnah yang immediate selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah ini bukan fitnah khusus untuk satu dua orang, tapi ia menyeluruh. Sebab kalau raja dah zalim, khalifah dah zalim, maka semua rakyat akan apa? Merana. Baik, kemudian Nabi SAW terangkan apakah yang harus dilakukan. Kita lawan, kita pancung dia, kita lantik orang lain. Atau macam mana, kita buat lagi satu parti, seorang undi kita jadi khalifah. Macam mana? Kata Rasulullah SAW, tunaikan hak yang wajib kepada mereka. Apa yang wajib Allah wajibkan kita? Hendaklah kita terus sam'u wa ta'ah, kita dengar dan kita taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Perkara ma'ruf ni ada dua benda, ada dua macam. Satu ma'ruf sebab dia adalah satu yang dianjurkan oleh agama, jadi dia ma'ruf fiddin. Satu lagi adalah dia tidak ada kita katakan anjuran atau dalil khusus daripada agama, syariat tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia juga baik daripada sudut akal, daripada sudut adat, jadi tidak menyalahi syariat, maka itu juga dikira sebagai urf atau ma'ruf. Jadi dalam dua keadaan ini kita mesti taat kepada pemerintah walaupun dia zalim, walaupun dia jahat. Jadi perkara yang tidak ada halal haramnya, tak ada wajib, tak ada apa makruhnya, maka kita wajib taat. Jadi dalam hal ini tentang apa ni, urusan admin, traffic light, betul tak tu semuanya? Ni mana ada dalil kita tak mau taat? Mira lepas tu kena ya kan, nak bawa kereta di tengah jalan, bahkan kat kapak pun sudah ada apa? Mesti ada apa? Dah bawa ada kereta, dah ada kunci, dah on. Apa lagi mesti ada? Mesti ada lesen. Lesen pun sekarang tak cukup. Mesti ada protect insurans, tak apa-apa lagi. Macam-macam lagi, betul tak? Walaupun awak champion dekat apa, Grand Prix, tetap awak tak boleh bawa kat jalan raya sebab tak ada lesen dan sebagainya. Dan adakah ini satu perkara yang ada dalilnya? Jawab ni tak ada. Wajib taat ke tak wajib? Wajib juga. Wajib. Sebab dia tak bersalahan dengan syariat. Betul tak? Tak bersalahan dengan syariat. Bahkan kalau kita pun jadi pemerintah, kita pun akan letak undang-undang macam ini. Betul ke tak? Tak sekarang, akan datang. Betul ke tak? Satu dunia sekarang gunakan apa? Gunakan sistem admin ini. Ha. Kalau tak ada seorang akan bawa apa semuanya. Bukan kerana nak cukai, kerana nak susah-susahkan saja. Pastikan keahlian dan sebagainya. Jadi perkara ini wajib kita taat. Kadang-kadang kita setuju perkara ini bermanfaat untuk masyarakat. Kadang-kadang, bahkan banyak kali, kita tak setuju pada kita ni menyusahkan. Ini saja dia nak dapat apa ni, nak dapat duit banyak dan sebagainya. Sekejap nak kena bayar lah, sekejap nak kena itulah. Ya ke tidak? Jadi kita ada idea-idea kita sendiri. Kalau kita tak suka, kita tak ikut. Ataupun bila kita suka, kita ikut. Bila kita suka, kita ikut. Tak suka pun kita ikut. Jadi bab setuju tak setuju tu cerita lain. Baik, tapi kalau awak nak, awak boleh tegur, awak boleh nasihatkan, awak boleh kata orang tu berhujah tentang polisi-polisinya dengan adab dan sebagainya. Dan itu adalah, itu yang dinamakan bab nasihat. Ada pun perkara-perkara yang mungkar, maka tentu sekali tidak wajib kita taat. Bahkan hukumnya haram kita taat secara sukarela. Tapi kalau dia dah paksa juga dan tak ada jalan lain, maka ketika itu kita taat untuk menyelamatkan diri kita ke maruah kita atau sebagainya. Faham ni? Jadi itu kewajipan pertama, as-sam'u wa ta'ah, kepada pemerintah-pemerintah yang zalim. Dia zalim. Zahir dia asaratan, maknanya banyak sekali asara. Asara maknanya ada istiqtar alaikum. Benda-benda hak kamu dia ambil untuk dia, bukan untuk kamu, untuk dia. Secara terang-terangan. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ini, dia pun ada istiqtar, dia pun ada asarah, dia ambil hak kamu. Tapi bukan terang-terangan lagi, dia buat cara baik-baik saja. Ya ke tidak? Ya ke tidak, tak tahulah, wallahualam. Tapi zaman sekarang mungkin dah lain. Dulu dia nak ambil aja. Tapi zaman sekarang dia buat dengan cara pelan-pelan, senyap-senyap. Dia kasi awak sikit, dia ambil banyak dan sebagainya. Jadi perkara ni semua tetap termasuk dalam asarah, mengambil hak rakyat. Tetapi apa kata Rasulullah SAW, fasbir, sama dengan hadis sebelum itu, tunaikan hak yang diwajibkan atas kamu kepada mereka. Nah. Kemudian yang perkara yang kedua adalah jangan kita melawan mereka di dalam apa, di dalam sultah ataupun authority mereka. Jadi kalau mereka khalifah, jangan lawan mereka daripada sudut asal kedudukan mereka sebagai authority. Jangan. Maknanya kita nak gulingkan dia daripada kekuasaan. Zaman sekarang mungkin tidaklah. Tapi zaman dahulu senang. Zaman dahulu setiap orang Arab pandai berperang. Pandai apa? Pandai main pedang, pandai naik kuda. Dia kumpulkan 10 orang aja huru-hara satu kampung. Betul dia ni. Orang pandai panah, orang pandai apa? Belajar kat mana? Dekat military school mana? Zaman dahulu tak perlu military school. Tak perlu tempat. Daripada kecil dia apa? Dia mesti dilatih untuk apa? Untuk apa ni, berkuda, untuk memanah, main pedang, senjata lain dan sebagainya, bergasak dan seterusnya. Itu asal. Dan padang pasir itulah medan mereka. Jadi sebab itu zaman dahulu bila panggil jihad, tak payah nak training. Macam mana nak pakai pedang ni, macam mana nak panah, nak apa semuanya. Tak ada masuk NS kata orang tu. Tak ada. Terus pergi. Semua orang tahu. Cuma mahir sangat ataupun tak mahir tu je. Tapi semua tahu. Baik. Bisa zaman sekarang. Zaman sekarang saya pun mau jihad. Tapi pegang senapang, tembak ke mana, silap tembak kawan. Dan alat-alat sekarang bukan macam alat-alat zaman dahulu. Dan macam-macam perkara lagi yang kita tahu, teknik dia jalan dia macam mana, berapa tapak stop, berapa tapak jalan dan seterusnya, tunduk tiap apa ni, naik dan sebagainya. Tapi itu tak terhapuk pun. Malam macam mana, siang macam mana, dekat hutan macam mana, dekat padang pasir, dalam laut macam mana, tak tahu apa-apa kan. Macam mana nak jihad? Cakap dia banyak jihad, tapi dia tak tahu apa-apa. Tak seperti zaman dahulu. Baik, dan kalau kita katakan zaman dahulu, kalau dia tak suka dengan pemimpin, senang sebenarnya dia nak jatuh kan. Tak macam zaman sekarang. Senjata pun tak ada lesen nak kena apa, nak kena memiliki lesen, apa ni, senjata kena ada lesen. Tak seperti zaman sekarang boleh kawal dan seterusnya. Jadi kata Rasulullah SAW, Ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, tak ada dekat sini, Nabi SAW telah ditanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, apakah boleh kami perangi mereka, yakni pemimpin-pemimpin yang zalim. Dalam riwayat bisayf, dengan pedang. Maka kata Rasulullah SAW, la ma'aqamus solah, selama mana mereka mendirikan solat. Dan satu riwayat lagi, hatta taraw minhum kufran buahan, sampailah kamu melihat daripada mereka kekufuran yang buah ataupun bawah yang nyata, yang betul-betul kekufuran, barulah kamu boleh perang. Selagi tak ada, tak boleh. Jadi Rasulullah SAW tetap suruh kita sabar. Dan termasuk dekat situ bukan hanya ambil harta kita, kadang-kadang pukul kita, pukul, kadang-kadang ambil mungkin apa orang-orang yang kita sayangi dan sebagainya. Jadi orang zalim, dia boleh buat apa saja. Jadi Nabi SAW tak ada letakkan had, kecuali apa? Sampai kita mati. Kita mesti bersabar macam itu, jangan perangi mereka sampai kita mati. Senang ke susah? Susah. Orang boleh sabar, nak solat sunat boleh sabar, solat wajib pun boleh sabar, yang ni dalam ibadat boleh, boleh bersabar, tak buat maksiat pun boleh, boleh sabar, macam-macam sabar kita dah baca kan kemarin. Betul ke tak? Sabar kena ta'un lah, sabar kena itulah, macam-macam sabar. Tetapi kadang-kadang bila sampai dekat pemerintah, dia tak boleh sabar. Banyak orang macam itu. Betul ke tidak? Banyak pemerintah dah digulingkan. Banyak ke sikit? Sampai sekarang pemerintah digulingkan, kadang-kadang dengan dia punya general-general, kadang-kadang dengan apa? Dengan tentera. Dan zaman sekarang dengan apa? Dengan orang biasa pun boleh. Bila tidak, asyik tukar, bila dah habis, bicara nak maju. Sekejap-sekejap, curfew, asap air, macam mana nak semayang? Faham tak? Jadi macam itu mudah, jangan masuk-masuk. Jadi bersabar ini bukan kerana dia, bukan kerana pemerintah tu. Kita sabar ni kerana pemerintah tu, kerana khalifah yang zalim, tidak. Kita sabar ini untuk kita, untuk umat. Sebab itu dia tidak ada had. Kalau kita sabar ni, kenapa kita tak perang pemerintah tu? Oh, pasal dia. Kita sabar pasal dia. Kita sabar. Dan sabar pada orang ni, dia ada masa sabar, ada masa dah tak sabar lagi. Tapi kalau kita sabar kerana umat, maka dia tidak ada had. Dia menunjukkan bahawa Islam melihat ini sebagai apa? Sebagai maslahat yang besar, yang menutup ataupun membatalkan mungkin kemaslahatan-kemaslahatan yang kecil di sebalik kita ini dapat kalahkan pemerintah tersebut ataupun gulingkannya. Faham ya? Jadi itu perkara yang kedua yang wajib kita tunaikan dan telah disebutkan lepas. Ada perkara yang ketiga, iaitu hendaklah kita terus-menerus menasihati pemerintah. Bab nasihat ini yang masalah sikit. Bab nasihat ni kata ulama ada syarat. Nasihat kepada pemerintah tak seperti nasihat kepada selain daripada orang mempunyai kekuasaan. Jadi hendaklah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian hendaklah dengan ikhlas sebelum itu, kemudian hendaklah kita lakukan dengan adab, dan maklumat kita sampaikan semuanya tepat yang kita main dengar-dengar je. Lepas tu kita komplain ataupun ternasihat kepada pemerintah dan sebagainya. Baik. Jadi itu yang kita boleh dapat daripada hal tersebut, daripada bab ini. Kemudian kita kembali kepada hadis. Nabi SAW telah ditanya oleh ulam Ansar ini, boleh tak aku dijadikan sebagai ketua? Bagaimana disyarahkan tadi, sebagaimana fulan menjadi ketua, zahirnya lelaki ini minta menjadi ketua dan Nabi SAW tidak membenarkannya. Dan terdapat sebuah hadis tentang bab ini, disebutkan dalam hadis yang sahih, yang maknanya bahawa barang siapa yang diberikan kekuasaan, maka u'ina alaih, ataupun dalam lafaz tersebut u'inta alaih, maka engkau akan ditolong dalam urusan itu. Jadi kita tak minta, orang suruh kita jadi ketua, dilantik jadi ketua. Maka kata Rasulullah SAW, pasti engkau akan dibantu dalam urusan itu. Tapi jika engkau meminta, hadis ini adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, jika engkau minta kekuasaan wilayah ini, nanti wukilta ila nafsika, maka engkau akan diserahkan kepada diri engkau sendiri. Kalau engkau minta, engkau rasa engkau boleh, akhirnya Allah tinggalkan engkau dengan diri engkau sendiri. Jadi tak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan tidak boleh meminta menjadi ketua. Bahkan dalam sebuah hadis, siapa yang minta menjadi ketua, maka jangan kau serahkan kekuasaan itu kepada dia. Dan kita lihat banyaknya perbezaan antara petunjuk Nabi SAW dengan zaman kita sekarang. Sekarang kita bukan apa ni minta lagi. Kita apa ni? Kita kempen keluarkan duit macam-macam supaya orang lantik kita jadi ketua. Dan bahkan bukan tu, tak dapat kita gaduh lagi. Ya tak? Kita gaduh, kita kutuk dengan mulut maki hamun, satu hal. Kita apa lagi buat? Kita buat huru-hara, demonstrate sana apa semua. Kalau mereka orang Islam, kalau mereka dakwa bahawa mereka ni ahli agama, kita lihat berapa jauhnya mereka dengan sunnah Nabi SAW. Jadi mereka jahil dalam bab-bab ini. Nah. Jadi sepatutnya yang kita lakukan adalah kita bersabar dan kita lakukan tiga perkara tadi. Yang ketiga tu penting, yang bab nasihat. Nasihat tu kena dengan cara yang betul. Nah. Lihat sedikit yang diterangkan oleh Syekh Tan Rahmat Ta'ala muka surat 209. Jadi dalam kedua hadis itu terdapat anjuran agar bersabar terhadap para pemimpin yang hanya mementingkan diri mereka sendiri dan tidak memperhatikan hak-hak rakyat. Tetapi kita harus tahu bahawa manusia akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka perbuat. Jika mereka berbuat sesuatu yang tercela kepada sesama mereka sendiri kepada dan Allah, maka Allah akan menguasakan kepada mereka seorang pemimpin yang tercela. Jadi kalau rakyat buat zalim antara satu dengan yang lain, maka Allah SWT akan jadikan ketua mereka pun orang zalim macam mereka juga. Sebagaimana difirmankannya, dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Dalam surah Al-An'am. Wa kadzalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Jadi orang zalim dapat ketua yang zalim juga. Jika rakyatnya baik, maka Allah akan memudahkan mereka memperoleh penguasa yang baik pula. Tetapi jika keadaan mereka sebaliknya, maka masalahnya juga akan menjadi sebaliknya. Jadi kalau rakyat baik, insyaAllah Allah mudahkan dia dapat ketua yang baik. Walaupun ini tidak mesti, tetapi itu antara perkara yang apa ni, yang juga salah satu dalam syariat, dalam sunnatullah. Itu asal, orang baik dapat ketua yang baik. Tapi kadang-kadang orang yang baik-baik juga dapat ketua yang tidak baik untuk menguji ini. Jadi ada sebuah kisah beliau ceritakan, dijelaskan bahawa seorang khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa khawarij ni? Orang yang keluar daripada pemerintah melawan. Dan dia berkata kepadanya, wahai Ali, mengapa orang-orang itu mengkritikmu sedang mereka tidak mengkritik Abu Bakar dan Umar? Di masyarakat zaman Ali bin Abi Thalib ada yang tidak suka kepada beliau. Jadi Ali menjawab, sesungguhnya rakyat Abu Bakar dan Umar adalah aku dan orang-orang seperti ku. Sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang seperti mu. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, siapa rakyat dia? Orang-orang macam Ali. Baik ke tak baik? Baik, sebab tu no problem, tak ada orang kritik ketua dia baik. Tapi zaman aku, rakyat aku kurang macam kau yang suka cari pasal, yang suka nanya orang. Jadi itu fiqh daripada Ali radhiyallahu anhu. Jadi artinya kamu adalah orang yang tidak baik sehingga manusia tidak rukun dan memberontak Ali bin Abi Talib hingga mereka membunuhnya. Mereka bunuh Ali bin Abi Talib pun kena bunuh. Adakah pasal Ali bin Abi Talib jahat? Dia orang yang baik, sahabat Nabi SAW, seorang daripada 10 orang yang janjikan masuk syurga pun kena bunuh sebab rakyat dia tak betul. Dan kemudian diceritakan bahawa salah seorang raja Bani Umayyah mendengarkan perkataan manusia tentang yang mereka komplain, maka dia mengumpulkan orang-orang mulia mereka dan orang-orang pintar mereka, lalu dia berbicara dengan mereka. Saya mengira raja itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia kata Syekh Amin, dia berkata kepada mereka, wahai manusia, maukah kalian kami menjadi seperti Abu Bakar dan Umar? Mereka menjawab, ya, semua nak kita punya khalifah macam Abu Bakar dan Umar. Maka dia melanjutkan, jika kalian menginginkan hal itu, maka jadilah kalian seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kalau kamu tak baik, macam mana kita nak jadi baik? Ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana yang mengangkat pemimpin manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jika mereka baik, maka mereka akan diperlakukan dengan baik, dan jika mereka buruk, maka mereka akan diperlakukan secara buruk pula. Tetapi di samping itu, tidak diragukan lagi bahawa kebaikan seorang pemimpin merupakan dasar bagi kebaikan. Asalnya, ketua bagus, lain semua bagus. Sama macam badan. Ketua badan siapa? Raja badan? Hati. Lain semua adalah tentera dia, askar dia. Askar taat tak pada ketua? Mesti taat. Dia perintah apa semua akan buat. Jadi kalau hati baik, semua akan jadi baik. Semua akan beramal dengan amal yang baik. Tangan ni semua dia tak akan kata, aku nak jadi jahat lah. Kau suruh hati suruh apa? Dia tak mau buat. Ada tak macam tu? Dia mesti taat kepada apa? Pada hati-hati yang suruh. Sebab tu hati kalau baik, semua baik. Pemimpin kalau baik, semua mesti taat. Asal dia macam tu. Baik. Jadi jika pemimpinnya baik, maka baik pula lah rakyatnya. Dan dia tidak ada seorang penguasa pun yang boleh berbuat adil kepada orang yang bengkok dan mendidik orang yang sombong dan jahat. Wallahualam. Jadi itu kenal dengan hadis fitnah. Kita ada lagi satu hadis. Kita baca kena kuala sempat itu baru. Teruskan lepas isyak. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati latiya fiha al-adu intazara hatta idha mata ash-shams hatta idha malat ash-shams qama fihim faqala ayyuhan nas la tatamannaw liqa al-adu was'alu Allah al-afiyah فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Artinya dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم di hari-hari yang di dalamnya akan bertemu musuh, beliau menunggu hingga matahari condong ke arah barat. Kemudian beliau bangkit seraya bersabda, wahai sekalian manusia. Bangkit maknanya berkhutbah. Janganlah kamu mengharapkan untuk bertemu dengan musuh, dan mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Apabila kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Dan ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah libasan pedang kalian. Selanjutnya Nabi SAW bangkit dan berdoa, ya Allah, engkaulah yang menurunkan Alkitab, yang menggerakkan awan dan yang mengalahkan pasukan yang bersekutu. Hancurkanlah mereka dan berikanlah kemenangan kepada kami. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini masih lagi dibawa oleh Imam Nawawi di dalam bab sabar. Kali ini daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dan sedikit tentang sanad hadis ini, saya dapati bahawa dalam sanadnya Ibnu Abi Aufa menulis kepada seseorang yang bernama Umar bin Ubaidullah. Umar Ibn Ubaidullah. Dia tulis surat, dan dalam suratnya dia kata, sesungguhnya Rasulullah SAW dalam hari-harinya yang dia bertemu musuh, dia akan tunggu sampai sundungnya matahari, kemudian dia akan apa? Dia akan berdiri berkhutbah di depan mereka, dan dia berkata ini sampai habis hadis. Baik. Dan dia adalah satu tulisan surat. Kemudian yang meriwayatkan surat ini adalah seorang lain. Dia adalah maula, sama dia Salim. Salim adalah maula kepada tadi siapa? Umar bin Ubaidullah. Dan Salim ini tukang tulis, katib. Dia tukang rekod apa yang yang ingin dikatakan, perintah-perintahnya si Salim. Entah, si Umar bin Ubaidullah ni. Dan dia tak pernah jumpa dengan Ibnu Abi Aufa. Jadi asalnya dia dapat surat daripada sahabat Ibnu Abi Aufa, dalamnya hadis Nabi. Tapi dia tak pernah jumpa dengan orang tu. Sekarang saya tanya, kalau ikut riwayat, sanad ini bersambung ke tidak? Awak tak jumpa Nabi, awak tak jumpa sahabat tu. Awak jumpa tulisan dia, surat dia atau buku dia. Dalam buku tu dia dengar daripada Nabi lah kan? Dia sambung tak sambung? Ada dia khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ini tak sama dengan kita dengar dia, kita jumpa dia. Lepas tu dia tulis surat pada kita. Sekarang hakikat tu perkara, dia tak tulis pada kita pun. Kita cuba penulis untuk seorang lagi. Dia tulis kepada kita punya bos. Ya lah, Umar bin Ubaidullah. Kalau dia tulis pada kita, kata ulama masih boleh ini. Walaupun kita tak pernah jumpa dia. Ini dia tulis kepada guru kita. Guru kita tu jumpa dia. Jadi ada masalah dekat sini tentang apa? Muka tabar riwayat dengan apa? Dengan dalam bentuk tulisan. Kira sanad yang sahih ke tidak. Tapi kita tahu siapa yang riwayatkan hadis ini? Imam Bukhari. Kita lihat dalam sanad dia, Imam Bukhari kata, faqara'tuhu 'alayh, maka aku membaca surat itu kepada siapa? Kepada guruku ataupun kepada tuanku. Tuanku tu adalah Umar bin Ubaidullah, seorang governor lah ketika itu. Jadi dia tak jumpa Ibnu Abi Aufa. Surat itu pun ditulisnya bukan untuk dia, pada bos dia, pada tuan dia. Tapi dia baca depan apa ni? Depan bos dia. Jadi ini kata ulama ni lain. Ini dah kira apa ni? Dah kira sanad yang apa ni? Yang bersambung. Allah. Baik. Jadi dalam surat tersebut diceritakan apa yang ada dalam hadis kita ini, hadis 53 ni, tentang sunnah Nabi SAW ketika berjihad. Nanti insyaAllah kita akan sambung syarahkan hadis ini. Allah. Khabar yaitu hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an. Telah keterangkan tadi tentang sedikit sebanyak tentang sanad riwayat hadis ini, yang mungkin memberikan satu ilmu insyaAllah. Bahawa asal hadis ini adalah satu tulisan, satu surat daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma kepada seorang tabi'in iaitu Umar ibn Ubaidullah. Dan buat sebagai penambahan, bahawa asal hadis yang sahih itu hendaklah memenuhi syarat bersambungnya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis ini adalah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, artinya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada gurunya, daripada guru kepada gurunya, dan seterusnya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita katakan hendaklah sanad hadis ini atau hadis itu bersambung, artinya setiap perawi itu mendengar daripada orang yang sebelumnya sampai kepada sahabat, dan sahabat mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asal. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan dengan tulisan, maka di sini terdapat pembahasan ulama. Maka ulama sepakat jika orang atau perawi ini memang dengar daripada gurunya, pernah jumpa guru hidup sezaman, kemudian gurunya menulis hadis-hadis yang beliau dengar daripada guru-gurunya sendiri, ditulis kepada anak muridnya, maka kata ulama boleh diterima riwayat ini, sanad ini bersambung. Sebab hakikatnya sama seperti dia membacakan hadis ini kepada anak murid. Cuma bezanya dia tulis. Dan hukum tulisan dengan hukum bercakap atau membaca sama saja dalam Islam. Sebab tu kita di dalam jual beli, Allah perintahkan apa? Kita datangkan dua orang saksi dan seorang penulis. Katibun dan syahidan dan syahidain. Dan seseorang itu kalau dia ada wasiat, janganlah dia tinggalkan dua malam, melainkan wasiatnya itu maktubah, tertulis di mana? Di katilnya ataupun di tilamnya. Jadi kalau dia wafat, dia mati, maka orang akan beramal dengan wasiatnya. Dan wasiatnya apa? Tulisan. Tak perlu saksi, tak perlu lawyer, tak perlu cop mana-mana pun. Dalam syariat Islam cukup apa? Satu tulisan. Yang penting tulisan itu boleh dipastikan datang daripada si mati. Macam mana nak tahu? Ada signature. Walaupun tulisannya pakai komputer, tapi signature dia tetap signature dia, okey. Tak mestinya dia tulis semua daripada mula sampai habis. Kalau dia tulis dengan tangan ya, kita tahu ni adalah tulisan. Kalau kita boleh pastikan ini bukan satu yang dipalsukan, maka kita beramal dengan tulisan ini saja, cukup. Jadi tulisan itu boleh. Jadi kalau orang tu nak menikah kahwin sekali pun, cukup dia tulis surat. Dia nak nikahkan anak ni, tak perlu dia hadir kalau dia tak mau. Jadi kata ulama dalam kaedah fiqh, Al-kitabu kal-khitab. Al-kitabu kal-khitab. Kitab itu, yang tulisan itu seperti khitab. Khitab itu adalah perkataan. Jadi tak ada masalah dalam hal ini. Tapi masalahnya bila orang ini tak dengar daripada gurunya. Ini bukan gurunya lah, ini guru orang lain. Dijumpa kitab daripada fulan, boleh tak? Kemudian diriwayatkan kepada orang lain. Adakah ini dikira sebagai sanad yang bersambung? Jadi kalau yang pertama itu ulama menamakannya sebagai mukatabah, yang ini tulis menulis, riwayat tulis menulis, kita katakan boleh dijumpa, okey lah. Satu lagi adalah dia tak jumpa tapi dia jumpa tulisan juga. Yang ini ulama mengatakan al-wijadah. Wijadah dengan waw, daripada wajadah mawujud. Jadi dia jumpa kitab. Yang ini kata ulama lemah lah. Tak sama macam tadi. Tak sama. Kalau ijazah, bukan setakat orang itu tulis kepada dia, orang tu kata aku izinkan kau riwayatkan hadis-hadis aku daripada kitab tu. Ini memang kuat lah. Ini namanya apa? Ijazah. Diizinkan lagi. Ijazah asal makna dia adalah mengizinkan. Tapi kalau wijadah ni bahaya. Awak jumpa kitab, itu tulis, yang penulis dia fulan bin fulan, kemungkinan memang dia tulis. Kemungkinan bukan dia tulis, pirated. Zaman dulu pun macam ada pirate lah, tapi punya tak ada lah. Zaman dahulu tak ada print-print banyak-banyak, semua tulis tangan. Dan kalau pun daripada guru tersebut yang menulis, ada nama dia dekat dalam kitab, kemungkinan ni kitab ni dia tak mahu orang apa riwayatkan daripadanya. Mungkin kitab draft saja, betul tak? kita draft, ha, nanti baru nak salin balik. Jadi nak kebetulkan, ada yang nak dibuang, ada yang nak ditambah dan sebagainya. Tapi awak riwayatkan daripada kitab ni. Siapa pun tak dapat izin nak riwayatkan. Ha, jadi kat situ dia ada apa? Kelemahan. Kadang-kadang ulama ni, dia baik, dia imam, dia penghafal hadis, memang bagus. Tapi kita dapati dia riwayatkan hadis-hadis lemah, sangat lemah, palsu. Macam imam boleh riwayatkan hadis palsu? Kita tak percaya imam boleh riwayatkan hadis palsu kan? Tapi yang saya sebutkan tadi antara salah satu sebab seorang imam yang dipercayai dan kuat hafalan riwayatkan hadis palsu. Sebab dia jumpa kitab, lepas tu diriwayatkan hadis tu. Sekali keluar hadis syiah berlambak-lambak, palsu, dongeng, kurafat, apa benda semuanya keluar. Dapat pahala sekian-sekian banyak, dapat dosa sekian-sekian banyak kerana perbuatan yang sedikit sahaja. Dan macam-macam lagi yang tak boleh masuk akal. Kononnya kapal Nabi Nuh sebelum dia apa ni, sesangkut dekat Bukit Judi, dia tawaf dulu keliling apa, keliling Kaabah 7 kali. Dia solat 2 rakaat belakang makam Ibrahim. Wah. Kalaulah perawinya adalah apa ni, adalah imam yang hafiz, ini bukan daripada dia. Ini dia dapat daripada kitab mana tadi dah dia jumpa, lepas tu dia riwayatkan. Jadi pada wijadah ni. Jadi wijadah ni lemah. Baik, wijadah ni lemah. Jadi jangan suka-suka dapat kitab je terus kita riwayatkan. Baik, kadang-kadang apa ni yang dimasukkan semua memang hadis palsu. Jadi kita pun collect apa ni hadis-hadis palsunya. Baik. Adapun yang dalam Sahih Al-Bukhari ini, dia bukan wijadah, tapi dia adalah mukatabah. Daripada sudut apa? Dia adalah tukang tulis surat kepada apa ni, kepada governor tersebut. Ibnu Abi Awfa sahabat tulis kepada kepada governor tersebut. Dia kerja dengan governor. Jadi dia tukang baca. Dia tukang baca. Jadi kalau dia baca, guru dia dengar, kira samalah maknanya dia actually baru bersambung. Jadi sebab itu Imam Bukhari bawakan hadis ini. Nah, balik kepada syarah hadis ini. Hadis ini hadis yang penting. Rasulullah SAW kata beliau pada sebahagian harinya di mana dia bertemu dengan musuh, maknanya dalam peperangannya. Jadi intazara, dia akan menunggu sampai tergelincirnya matahari. Hatta malatish syams, bila tu matahari tergelincir, matahari mula-mula dia apa? Terbit. Lepas dia terbit, dia naik sampai dia tegak di atas kepala. Dia dah tinggi, lepas tu dia jatuh. Ha, yang terjatuh tu dinamakan tergelincir. Jadi itu adalah waktu apa? Waktu zuhur. Ada pun waktu panas tu, matahari tengah tegak, Nabi SAW tak perang. Nabi tunggu sampai masuk waktu zuhur. Dan apa beza waktu matahari tengah tegak dengan waktu zuhur, waktu matahari dia sedang dah tergelincir? Yang sudut panas ke tak panas? Tentu sekali kurang panas. Dan dia bukan mesti immediately zuhur. Yang ni matahari dah condong sikit, dia kurang panas. Beza dengan dia tengah terik. Jadi Nabi SAW akan sengaja tunggu sampai matahari tergelincir. Kemudian barulah dia berdiri di hadapan mereka. Dia nak pergi ni. Tapi sebelum pergi, Nabi SAW akan berkhutbah kepada jaish, tentera. Nah, apa khutbah Rasulullah SAW? Ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia. Manusia kat sini adalah orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW. Jangan kamu bercita-cita bertemu dengan musuh. Padahal sekarang nak apa ni? Memang nak serang. Jangan kamu bercita-cita nak serang musuh. Jadi di sini terdapat satu apa? Larangan. Bahagian khutbah ini yang pertama, bahagian pertama daripada khutbah ini adalah larangan daripada bertemu musuh. Kemudian ulama membahaskan kenapa Nabi SAW melarang kita bertemu musuh. Memang kita nak perang, ni nak jihad. Kenapa dilarang kita bercita-cita untuk bertemu musuh? Maka kata ulama, disebutkan oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dari penuh Ibn Battal, pensyarah sahih, salah satu daripada pensyarah sahih Al-Bukhari, antara hikmahnya adalah supaya Nah, dalam bahasa Arabnya dia kata annal mar'a la ya'lam ma yaqulu ilaihi al-amru. Kerana sesungguhnya seorang itu tidak tahu apa yang akan berlaku nanti. Wa huwa naziru su'alil 'afiyati minal fitan. Dan ini adalah seperti meminta keselamatan daripada fitnah. Sebab kita tak tahu kalau timbul fitnah apa yang akan berlaku nanti. Sama ada apa yang berlaku pada keadaan ataupun apa yang berlaku pada keadaan kita sendiri. Jadi bila kita dilarang daripada bertemu dengan musuh, kita tak tahu nanti bila temu musuh nanti macam mana. Kita kenapa kita bercita-cita nak temu musuh? Supaya dapat berperang. Kalau kita dapat bunuh orang kafir dalam jihad, kita dapat pahala banyak. Kalau kita terbunuh pun, kita akan dapat pahala mati syahid. Dan macam-macam fadail apa ni berjihad fi sabilillah. Itu yang kita nak. Tapi bila kita bertemu nanti macam mana? Belum tahu lagi. Mungkin kita tak sabar, kita lari. Mungkin kita tak sabar, kita bunuh diri dan sebagainya. Jadi kata ulama, sebab tu Nabi SAW larang kita daripada bercita-cita untuk bertemu musuh. Kemudian kata ulama, ia adalah seperti seorang yang bercita-cita ataupun meminta pada Allah SWT diselamatkan daripada fitnah. Sebab tu selepas itu Nabi SAW kata was'alullahal afiyah, dan mintalah pada Allah keselamatan. Afiyah tu maknanya apa? Selamat. Dan kita dalam konteks apa? Jihad bertemu musuh. Jadi kalau boleh Allah selamatkan kita daripada bertemu musuh, ini tak payah jihad. Sedangkan jihad tu adalah satu amalan yang yang mulia. Kemudian kata ulama, ini adalah seperti kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, li'an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtuliya fa asbir. Kalau aku diselamatkan maka aku bersyukur, lebih aku sukai daripada aku diuji kemudian aku bersabar. Jadi kita ada dua perkara kat sini. Dulu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kita diselamatkan daripada bencana, daripada musibah, daripada fitnah. Dan reaksi seorang hamba yang baik apa dia? Bersyukur. Sebab kita dapat nikmat. Tak pernah musibah, tak sakit, tak apa. Dan satu perkara yang datang juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakan musibah. Dan sifat atau reaksi yang baik bagi seorang muslim apa dia? Hendaklah dia bersabar. Tapi mana lagi disukai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Dia lagi suka selamat daripada fitnah, kemudian dia bersyukur daripada dia uji kemudian dia bersabar. Sebab mana lagi senang? Bersyukur lagi senang, dah dapat nikmat syukur lagi senang. Berbeza dengan diuji. Diuji dengan sesuatu yang kita tak boleh tahan. Ada sampai nak cita-cita matilah dan sebagainya. Jadi kata ulama, itu sebabnya Nabi SAW larang daripada bercita-cita bertemu dengan musuh. Dan kemudian ulama lain pula mengatakan, orang yang bercita-cita dengan musuh itu ada seperti ujub, iaitu sombong riak terhadap kemampuannya. Oh, dia ganggu lah. Okay, mari kita pergi bertemu musuh. Itu sifat yang baik ataupun tak baik? Sifat yang tak baik. Kemudian dia dah rasa apa ni? Dia rasa kuat, maka dia akan bertawakal kepada dirinya sendiri ataupun dengan kemahirannya sendiri. Dan ini bukan sifat yang bagus bila bertemu dengan musuh. Awak over confident. Dan lepas itu sifat sombong tu datang, angkuh tu datang, awak akan tidak ambil penting, tidak ambil peduli tentang musuh. Musuh punya strategi, musuh punya kekuatan dan sebagainya, dia dah tak tengok lagi. Pasal dia rasa diri dia dah hebat, dia mesti menang. Okay. Dan itu berbeza atau kesalahan dengan sikap orang Islam, apalagi dalam jihad, peperangan bertemu musuh. Hendaklah dia berhati-hati, jihad nak hati-hati, waspada, bukan main terjun aja. Jadi belum apa-apa dia dah kena apa? Dia kena main bom sana, bom sini. Jadi hendaklah kita bersikap waspada di dalam jihad. Jadi sebab itu kita dilarang daripada bercita-cita bertemu musuh. Baik, kemudian kata ulama, kemungkinan juga kalau seseorang itu ragu-ragu kalau dia berperang dengan musuh ini akan tercapai maslahat ataupun tidak. Kalau tak mencapai maslahat, dia akan mencapai kemudaratan, dia akan dapat kemudaratan di sebalik jihad ini. Mungkin ke tak mungkin? Mungkin. Kita dapat sikit tapi kita rugi banyak contohnya. Dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Baik, kerana kekuatan kita, kerana tempat kita apa ni lemah dan perkara seumpama itu. Jadi kalau boleh kita tak sepatutnya bertemu dengan, mengharapkan bertemu dengan musuh. Jadi kata yang dikutip daripada okay, baik. Jadi ini tiga sebab yang dibawakan oleh ulama kenapa Nabi SAW larang kita daripada bercita-cita bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah keselamatan. Itu namanya afiyah. Kemudian ulama membahaskan di dalam peperangan zaman dahulu, bila bertemu dua saf, dua pasukan, biasanya adat kebiasaannya mereka akan melakukan mubarazah. Mubarazah maknanya satu daripada askar pihak A keluar. Kemudian mana-mana daripada sana, mari keluar korang punya warrior keluar pula. Jadi kita akan apa ni? Kita akan lawan. Biasa zaman tu pedang, sama dengan kuda ke ataupun apa ni, dengan jalan kaki. Jadi dia pula panggil. Lepas tu dah lama-lama baru perang terus. Apa hukum kita keluar? Mari kamu orang kata, mana korang punya pendekar, keluar mari. Boleh tak kita buat macam itu? Kata Ali radhiyallahu an dengan sanad yang sahih dari Ibnu Hajar sallallahu alaihi wa ta'ala, la tad'u ila al-mubarazah. Jangan kamu minta untuk mubarazah tadi, untuk duel lah. Fa idza du'ita fa ajib tunsar. Tapi kalau kamu dipanggil, maka pergi. Pasti kamu akan ditolong. Sebab li'anna da'iya ba'in. Sebab orang yang panggil nak ajak lawan tu, dia melampaui batas. Dia yang ajak fight, jadi dia melampaui batas. Saya ni boleh fight tak? Tak mau kan? Tak boleh. Jadi dia ajak lawan, dia baring. Jadi kamu datang, kamu untuk apa ni? Hapuskan orang yang melampaui batas. Jadi kamu akan ditolong, kata Ali radhiyallahu anhu. Walaupun ni masalah ijtihadiyah, tapi ia diambil daripada apa? Daripada hadis ini. Nah, itu sandarannya. Dan pendapat ini juga adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Baik, kita pindah kepada bahagian berikut ni. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Kita tak minta nak jumpa tapi dah bertemu dengan musuh, bersabar. Jadi jangan lari, jangan takut. Dan kalau luka, kalau apa semuanya, sabar. Bahkan kalau mati sekalipun, bersabar. Hatta kalau kalah pun, hendaklah kita bersabar. Jadi sebab itu Imam Nawawi rahimahullah taala membawa hadis ini supaya kita sekarang bersabar dalam apa? Apabila bertemu dengan musuh. Jadi ini perkara ketiga dalam hadis. Kemudian Nabi SAW berkata, wa'lamu ketahuilah, annal jannata tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya syurga itu di bawah libasan pedang-pedang. Apa tujuannya? Nabi SAW kata, apabila bertemu musuh, bersabar dan ketahuilah bahawa syurga itu di bawah pedang, di bawah kilauan pedang. Zahirnya ada kaitan atau tak ada kaitan? Ada. Selepas disuruh bersabar dalam jihad, diterangkan bahawa syurga itu di bawah pedang, di libasan pedang. Menunjukkan apa? Nabi SAW memberi galakan, memberikan semangat untuk kita bersabar apabila kita bertemu dengan musuh. Kalau kita gugur sekalipun, bahawa kita akan masuk syurga. Benar kata ulama, zilali suyuk diterjemahkan di sini sebagai apa? Libasan. Ya. Libasan atau kibas, libasan. Apa tu libasan? Libasan. Sebatan. Sebatan pedang. Tapi kalau bahasa Arabnya zilal, kalau tahu bahasa Arab, dia adalah plural untuk zil. Zil maknanya naungan, bayangan. Ha, itu dia. Alam tara ila rabbika kaifa madda zil. Dalam surah Al-Furqan tadi. Apakah kau tidak lihat kepada Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan bayangan? Walau syaa la ja'alahu sakina. Kalau Allah nak, Allah kehendaki, dia akan biarkan bayangan tu berhenti, tak bergerak. Bayangan kita bergerak ke tak bergerak ni? Kalau kita tak faham, kita ingatkan yelah, bila kita jalan dia bergerak. Tapi Allah kata, Allah jadikan bayangan tu bergerak. Macam mana dia bergerak? Matahari tu jalan-jalan, gerak-gerak, awak stay, pukul stay pun dia punya bayang bergerak. Tapi Allah kata, kalau Allah kehendaki, Allah jadikan bayang-bayang itu tak bergerak. Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergeraknya bayang tu pun dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau syaa laja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kemudian kami jadikan matahari sebagai dalil untuk itu. Thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami ambil bayangan tu kepada kami dengan pengambilan yang mudah. Tahu-tahu dia bayang hilang. Ya kan? Sebab apa? Matahari tu tak ada. Ataupun ditutup dengan awan dan sebagainya. Menunjukkan bayang itu pun adalah salah satu daripada ciptaan Allah SWT. Banyak tak kita dapat manfaat daripada bayang-bayang? Bukan pasal kamera, pasal apa itu sebenarnya. Sebelum kamera mencerita, apa yang orang dapat pasal daripada bayang-bayang? Dapat teduh. Sebab itu antara nikmat Allah SWT ada dalam Quran, dalam surah An-Nahl adalah tentang nikmat apa? Teduh. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala. Dan Allah telah menjadikan untuk kamu daripada apa yang diciptakan tu ada bayangan. Bayang tu ada bayang apa idah? Sebab bawah bayang ada sejuk, ada apa semuanya. Lalu bagaimana pun, di bawah teduhan pedang ni apa mana? Baik, bila pedang tu keluarkan bayang-bayang? Bila? Kalau dia masih kat dalam dia punya shift dia tu, keluar bayang tak? Mana ada bayang. Jadi bila dia nak keluar bayang, dia kena letak kat atas awak. Bila tu pedang tu ada kat atas awak? Bila pedang kat atas kepala awak? Bila awak nak rembat apa? Musuh. Bila awak apa tu? Libas. Ha, bila awak libas pedang tersebut nak ikan musuh, nak apa dia panggil tu, apalah tu dia, nama dia tu, kepala musuh dan sebagainya. Jadi apa akan berlaku? Pedang tu atas awak, matahari atas pedang, awak bawah pedang. Jadi apa yang berlaku? Awak di bawah teduhan, awak di bawah bayangan pedang. Jadi apa yang Nabi SAW kata ni? Ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayangan pedang. Maknanya itu dia. Sebab tu kata ulama, apabila dua kumpulan, dua orang yang bergaduh sedang berperang, sedang bunuh-membunuh, dia semua nak bunuh masing-masing, bila dia dah dekat, apa yang berlaku? Semua pedang akan naik. Dan semua akan naik atas orang tersebut. Semua nak atas dia. Salah kat bawah, defense. Awak tak boleh, awak tak boleh tikam. Bila awak boleh tikam? Bila pedang awak kat atas, baru sedap. Kalau tak, ni macam mana nak ni? Defense aja. Jadi semua nak ke atas. Jadi bila ke atas, jadi Nabi SAW bukan perintahkan untuk kita main tahan. Kita disuruh smash. Lalu badminton disuruh, disuruh smash. Padahal tadi Nabi SAW kata apa? Jangan bercita-cita jumpa musuh. Tapi bila bertemu musuh, bersabar. Dan bukan makna sabar, tahan aja macam gini. Kesuruh dia apa? Suruh dia smash, kita angkat aja. Tak disuruh kita apa? Smash. So kita yang hentam. Kalau kita buat begitu, kalau kita pun kalah dulu, kita mati, kita dapat syurga. Syurga tu di bawah ni. Maknanya bawah tu, kalau awak mati juga, maka awak masuk syurga. Faham ni? Dan ini kalau satu orang dengan satu orang, cuba bayangkan ini apa ni, dalam apa ni, dalam medan pertempuran, medan peperangan, lagi banyak pedang di atas. Dan zaman dahulu perang dia dengan pedang tu bukan 10 minit. Dia kadang-kadang makan satu hari, setengah hari tak berhenti-henti. Penat ke tak penat? Terlengar kat orang lain kan tanya. Badminton bukan pedang, ringan aja. Sekarang raket ringan. Ni pedang punya berat. Kena ketuk pula dengan apa tu? Dengan pedang lain, dengan pedang lain, dengan pedang lain. Perlu sabar atau tak perlu sabar? Dan awak kalau letak pedang kat bawah apa akan jadi? Mati. Jadi mesti nak kena angkat. Angkat pedang ya. Lebih macam mana pun nak kena apa? Nak kena lawan. Itu dia. Jadi cara nak menang tak ada lain tak bukan mesti. Mesti berlawan. Itu maksudnya. Bila dah jumpa lah. Tapi jangan minta nak jumpa mu. Tak jumpa musuh. Kemudian Nabi SAW pun bersabda. Ini semua kata Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang khutbah depan bala tentera yang nak jumpa. Nak jumpa musuh. Apa hikmah daripada khutbah ni? Nak kasih patah semangat ke nak sinik semangat? Nak kasih sinik semangat. Ini boleh diambil pelajaran daripada apa ni, ketua ke atau apa ke. Dalam waktu-waktu yang genting kita apa? Kita naikkan semangat. Lagi-lagi dalam bab jihad ni memang selalu dilakukan oleh general-general. Dan lakukan oleh apa ni, panglima-panglima Rasulullah SAW selepas beliau. Sebab ni manusia. Ini bukan robot. Awak suruh apa ni? Awak suruh perang. Dia ada hati. Ada hati maknanya apa? Semalam berani. Dia training-training berani. Oh, bus ai. Jadi besok. Tapi bila dah tengok musuh macam itu banyak besoknya. Wah, seram. Ini kalau apa ni, miss macam mana? Ni kalau tu macam mana? Itu dia. Takut semua datang betul lah. Mak habis anak bini macam mana lah. Ni mati ni tu. Semua dia dah fikir macam-macam dah. Habis. Jadi kasih semangat balik. Kenapa awak ada kat sini? Kamu ada dekat sini bukan kerana apa-apa kecuali kerana apa? Nak menegakkan kalimat Allah SWT. Nah. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Nabi SAW berdoa. Satu lagi sunnah Rasulullah SAW yang dibawa oleh Ibnu Abi Aufa, Nabi SAW akan berdoa. Wahai Tuhan yang menurunkan Al-Kitab. Jadi ini adalah permintaan untuk apa? Bila kita tengah perang, apa yang kita minta kepada Allah SWT? Kita lihat kat belakang sini apa dia? Wansurna alaihim. Menangkan kami kepada ke atas mereka. Berikan kemenangan kepada kami. Bila dalam peperangan minta kemenangan. Jadi macam mana nak minta kemenangan? Nabi SAW tak terus minta kemenangan. Ya Allah menangkan kami, Ya Allah menangkan kami. Tidak, Nabi SAW bertawassul dahulu dengan Allah, kepada Allah SWT. Melalui ini, munzil al-kitab, Tuhan yang telah menurunkan al-kitab, yang telah menjalankan as-sahab, yang telah menjalankan awan-awan. Kata ulama, dua perkara inilah dua perkara daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Yang pertama adalah menurunkan Al-Kitab. Ini adalah ayat-ayat syar'iyah. Dan apa ada dalam kitab? Apa dalam kitab? Dalam kitab kita boleh makan. Kita buat apa dalam kitab tu? Dalam dia ada perintah, ada larangan, ada hukum-hukum syarak, ada akidah, ada macam-macam. Dan ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau kita lihat wa mujriyas sahab dan wahai Allah yang telah menurunkan ataupun yang telah menggerakkan awan. Bila awan tu digerakkan, apa yang kita dapat? Hujan. Biasa kalau awan tu bergerak, dia akan berkumpul-kumpul-kumpul-kumpul, lama-lama turun hujan. Dan bila turun hujan, apa yang kita dapat selain daripada air? Kita dapat rezeki. Sebab tumbuhan-tumbuhan akan hidup. Binatang ternakan akan hidup. Makan tumbuhan-tumbuhan. Kita makan ternakan, kita makan tumbuhan. Jadi kita akan dapat rezeki-rezeki melimpah ruah. Dan ini adalah dua perkara yang merupakan nikmat Allah SWT yang terbesar kepada manusia. Dan kalau dia dapat rezeki apa pun, dia tak dapat hidayah, tak dapat kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dia akan sesat. Tapi kalau dia dapat hidayat pun tapi tak dapat makan, dia akan mati juga. Jadi dua-dua dia dapat. Dan inilah tawassul dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, memujriya sahab. Kemudian kata ulama, kalau ditambahkan lagi, menggerakkan awan ini menunjukkan kepada sifat apa? Menggerakkan awan. Siapa boleh gerakkan awan sekarang? Ada orang boleh gerakkan awan? Kita Superman boleh, ada tiup saja. Awak tahu awan itu berapa berat? Air itu cuma kita takung. Berapa banyak kita dapat? Berapa tan? Betul tidak? Penuh satu simpul. Satu simpul lah. Satu reservoir. Satu sungai. Kalau satu hari hujan, awak tak boleh angkat. Cuba ingat kat atas berapa berat. Boleh tak kita tolak tu awan? Bagaimana kita boleh tolak tu air? Tak boleh kan? Berat. Jadi menunjukkan kepada sifat Allah SWT yang apa? Yang Maha Kuasa. Jadi kita nak minta apa sekarang ni? Dengan rahmat Allah SWT dan juga dengan kekuasaan Allah SWT, tolonglah kami menangkan atas mereka. Sebab yang Maha Kuasa yang boleh bantu kita. Yang lemah tak boleh bantu kita. Kemudian kata ulama, kalau Allah SWT boleh menggerakkan awan mengikut kehendaknya, Allah juga berkuasa untuk menahan awan daripada bergerak. Betul ke tidak? Adakala angin tiup begitu punya kuat, awan tak gerak-gerak pun, tak berkumpul pun, ya ke tidak? Ya, ini semua adalah kekuasaan Allah SWT. Oh, ini adalah istimbat yang amat halus daripada Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Saya kagum dengan dalamnya penilaian pemahaman beliau terhadap perkara ini. Dia kata kuasa Allah SWT daripada menggerakkan awan ni ada dua. Satu, dia boleh gerakkan, itu kuat berkuasa. Dan dia boleh tahan pula awan tak bergerak walaupun angin tiup. Kemudian daripada efek pergerakan awan turun hujan. Tapi kadang-kadang pun tak turun hujan juga. Yang turunkan hujan juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau turun hujan, itulah yang kita nak di dalam kes kita ini, dalam keadaan kita ini, iaitu kita nak kemenangan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam waktu yang sama, kita nak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghentikan kekuatan apa? Kekuatan musuh. Jadi Allah turunkan hujan, kalau turunkan hujan daripada penggerakkan awan, maknanya Allah akan gerakkan kita, tangan kita untuk apa ni? Angkat pedang lama-lama. Untuk apa? Shoot arrow berapa banyak kali pun. Kau tahu berapa banyak kali orang boleh tarik arrow? Cubalah, try. 2-3 kali dah tak tahan. Oh, kena panah, beratus-ratus. Penat tak, kan? Jadi perlu bantuan Allah SWT ke tidak? Perlu. Baik. Dalam waktu yang sama, musuh pun ada. Ada pedang. Musuh pun ada. Ada panah. Musuh pun ada senjata dan lain-lain. Diibaratkan seperti apa? Awan juga. Jadi kita minta Allah SWT yang apa? Yang Maha menahan itu awan. Kadang-kadang dia tahan awan kan? Jadi tahan mereka punya apa ni? Mereka punya senjata tak kena pada kita. Sebab tu Allah SWT kata dalam Al-Quran, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah qatalahum. Kamu tidak membunuh mereka, yakni musuh. Ketika kamu membunuh, tetapi kami yang membunuh. Dan tidaklah engkau melempar ketika kau melempar, tapi kami yang melempar." Maksudnya apa? Itu dia. Yang menggerakkannya, yang kenakan pada tempat, pada sasaran adalah Allah SWT. Jadi kalau Allah, kita nak minta Allah tepatkan sasaran kita punya panah, punya apa semuanya, dan sasarkan mereka punya apa? Mereka punya senjata, panah dan seterusnya, pedang mereka sebagainya. Barulah kita boleh dapat yang akhir tu. Wansurna alaihim, kemenangan ke atas mereka. Cantik betul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa haziman ahzab. Nabi sallam bertawasul dengan perkara yang ketiga. Satu lagi sifat Allah SWT, wahai Tuhan yang telah menghancurkan pasukan bersekutu. Al-Ahzab plural kepada Hizib. Hizib itu adalah parti atau pasukan. Apa berlaku pada pasukan Ahzab? Pasukan musyrikin, mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta, kita bertawassul, Nabi SAW bertawassul dengan nikmat Allah SWT yang lalu agar memberikan sekali lagi nikmat kepada kita sekarang ini ketika kita nak bertemu dengan musuh. Disebut tawassul dengan dengan fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama antara sebabnya Nabi SAW tunggu matahari itu tergelincir supaya tak panas sangat. Dan waktu waktu zuhur tu, siapa yang tinggal daerah sana sini mungkin kurang sikit. Saya kalau nak pergi Mekah, daripada Madinah ke Mekah, jalan waktu dekat zuhur tu memang angin berderu-deru. Kereta macam kereta pula, memang kereta tu buka lah. Kereta macam apa nak terbalik. Kuat angin dia waktu apa? Waktu lepas zuhur tu. Jadi ini akan apa memudahkan orang untuk berperang sebab dia akan lebih semangat dan hati pun apa ni rasa cergas bila waktu tak berapa berapa panas. Dan kedua kata ulama waktu zuhur dah mula waktu solat. Kalau sebelum tu bukan waktu solat. Jadi Nabi SAW tunggu sampai waktu solat kemudian berdoa sebelum bertempur musuh agar apa? Agar mencari waktu yang dikabulkan doa itu waktu-waktu solat. Ini menunjukkan jihad Nabi SAW tak sama dengan jihad asal boleh je. Wahaziman ahzab. Jadi kemudian dengan angin tu, mudah-mudahan angin itu apa? Adalah angin yang sama yang Allah turunkan atas pasukan ahzab. Jadi ini adalah tafa'ul ataupun kita katakan optimism daripada Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Mudah-mudahan angin ini akan hancurkan mereka. Jadi Nabi SAW minta pertolongan dengan macam-macam. Dan ini yang dinamakan bertawassul dengan sifat-sifat fi'il Allah SWT. Dan akhir permintaannya adalah wansurna alaihim. Kita tahu Nabi SAW setiap kali perang menang. Banyak faedah kita dapat daripada di sini. Jelas bahawanya kita dalam menghadapi musibah ataupun perkara yang penting, kita jangan sandarkan kepada diri kita sendiri. Jadi kita mesti ingat bahawa kita ni semua hanyalah sebab saja. Yang akan merealisasikannya adalah Allah SWT yang Maha Kuasa. Jadi kita tetap kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam muka surat terakhir tu muka surat 212 Syekh Qayyim Rahimah Ta'ala menerangkan beberapa faedah. Yang pertama, seyogianya seorang tidak berharap agar bertemu dengan musuh. Tetapi ini bukan bererti kita tidak boleh berharap menjadi seorang syuhada, kerana berharap mati syahid hukumnya boleh dan tidak dilarang, bahkan kadang diperintahkan. Adapun berharap bertemu dengan musuh, jangan berharap kerana Allah melarang hal tersebut. Kedua, hendaklah manusia memohon kepada Allah agar diberi kesejahteraan, afiah. Kerana kesejahteraan dan kedamaian tidak ada bandingnya. Jangan mengharapkan peperangan dan mohonlah kesejahteraan dan kemenangan untuk agama. Tapi jika kamu bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Jelas daripada hadis tadi. Yang ketiga, jika manusia bertemu dengan musuh, maka hendaklah dia bersabar. Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, bila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguhlah hatimu, fadhbutu, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, wadhkurullah kathiran. Jihad ni kerana Allah. Jadi ingat Allah SWT banyak-banyak. Agar kamu beruntung, la'allakum tuflihun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Yang keempat, kepada panglima pasukan, hendaklah mereka bersikap ramah kepada tawanan dan jangan memulai peperangan kecuali di waktu yang tepat. Ramah kepada tawanan. Ini saya rasa bahasa Arab lain sikit lah. Bagaimana pun, jangan memulai peperangan kecuali di waktu yang tepat. Baik tepat dari aspek harinya maupun musimnya. Misalnya di musim panas, seyogianya tidak dilakukan perang pada musim itu. Kerana peperangan di musim itu sangat berat. Begitu juga dengan musim sejuk sangat. Baik. Juga tidak pas untuk melangsungkan peperangan kerana itu akan menyulitkan tentera. Jika memungkinkan peperangan dilakukan di antara keduanya, iaitu pada waktu musim semi, yakni tak panas tak sejuk, itulah waktu yang bagus untuk melangsungkan peperangan. Jadi nak taat pada Allah SWT, kena lihat hati-hati hati kita lah. Jangan kita buat waktu yang kita malas, yang kita ngantuk, kita nak ibadat. Kita cari waktu-waktu yang kita cergas. Kalau kita tengah penat apa semua, terehat dulu. Lepas tu kita boleh, baru kita sambung. Kemudian yang kelima, seyogianya manusia berdoa dengan doa berikut. Ya Allah, telah menurunkan kitab yang menggerakkan awan dan yang mengalahkan pasukan yang bersekutu. Hancurkanlah mereka dan berikanlah kemenangan kepada kami. Keenam, berdoa agar musuh terkalah, dikalahkan, kerana mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Orang-orang kafir itu bukan hanya musuhmu saja, melainkan juga musuh Tuhanmu, nabi-nabinya, malaikatnya, para rasulnya, dan seluruh orang mukmin. Allah. Jadi ini antara faedah yang boleh dapat daripada hadis ini. Baik. Ada apa-apa soalan? Insuran buat kereta kenderaan. Kalau tak nak taat, jangan bawa kereta. Jangan bawa kenderaan. Kalau nak, mesti lah. Kalau orang itu dia tak nak bawa kenderaan, tapi dia tak nak bayar insuran, dia kata dia menyampau. Dia akan kena tangkap. Dia akan kena saman. Itu hukum kat dunia. Perkara seperti ini, ini peraturan daripada mereka, walaupun ikut hukum fitahnya salah, tak ada dasarnya, ataupun haram sekali pun, dalam hal ini kalau keadaan itu terpaksa, maka terpaksa je. Awak tak ada kerja lain, mengangkan bawa teksi contohnya. Tak ada kerja lain, mengangkan bawa bas. Tak ada kerja lain, mengangkan bawa kapal terbang. Mesti nak kena ambil lesen dan insurans contohnya lah. Tapi kalau dah dipaksa, awak kena ambil. Mengangkan awak tak nak naik apa-apa kenderaan. Kalau awak boleh, jangan naik kenderaan. Kalau boleh, kalau dah terpaksa, kena naik kenderaan lah. Dah naik kenderaan, kena ikut peraturan. Jadi ini dalam hal ini sama semuanya. Perkara-perkara seperti ini, dia tak paksa daripada sudut paksa. Sebab dia ada perkara-perkara urusan dunia. Maknanya awak di, kalau perlu awak buat. Kalau tak perlu awak tak payah buat. Dia tak wajib dengan orang semua mesti buat. Dia ada dua tau. Satu, semua orang mesti buat macam ini. Satu lagi adalah, kalau buat begini, ini peraturan. Kan lain. Jadi dia bergantung kepada kita. Jadi kalau kita jenis yang tak perlu lakukan, dan kita tahu ada perkara-perkara yang salah di situ, maka kita jangan buat. Tapi kalau kita perlu, di sini pembahasan tadi masuk sama juga. Iaitu kita perlu lakukan, maknanya dia darurat. Jadi kalau dia sampai hak darurat, kita buat yang haram boleh ke tidak? Kita tahu ada kaedah, perkara yang darurat tu boleh menghalalkan yang haram. Buat sementara tu. Jadi bukan kita rela. Jadi kita tak boleh redok. Kita tak boleh redok. Yang penting perkara ini akan berlaku sampai akhir zaman. Dia tak akan berhenti. Bahkan mungkin kita katakan makin banyak fitnah lagi. Macam-macam lagi akan dilakukan oleh penguasa-penguasa. Dan dia bukan setakat macam itu saja. Oh, ini benda yang salah, kita diam dah. Kita sabar saja. Tidak. Kan kita dah katakan ada tiga perkara. Yang ketiga apa? Kita nasihat. Jadi maknanya kan kita mesti terus menerus engage, kita katakan, pihak-pihak yang berkuasa. Sampaikan pandangan-pandangan. Itu tak boleh kita apa ni? Tak boleh tinggalkan. Mungkin hari ini tak, dia tak dengar. Mungkin satu hari dia dengar. Dan macam mana pun, kata Allah SWT, Nabi SAW apa dia? Kamu minta Allah hak kamu. macam mana tu? Maknanya hak kamu tak boleh dapat daripada mereka, tapi minta Allah mungkin boleh dapat. Macam mana? Kita doa kan semoga Allah SWT perbaiki mereka. Sebab hati mereka di tangan Allah SWT, mereka manusia juga. Hari ini mereka berpendapat yang salah, melakukan perkara yang zalim. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan ilham bahawa mereka berubah. Dan kalau tak boleh juga, Allah SWT maha kuasa letakkan dia jadi pemerintah yang zalim. Allah maha kuasa gantikan dia dengan pemerintah yang adil. Betul tak? Jadi kita terus menerus doa pada Allah SWT. Tapi itu yang jarang orang lakukan. Dan yang tadi kita ceritakan sabar terhadap penguasa yang zalim, bahkan pada semua penguasa lah, itu dah bukan masalah fikir atau masalah adab, sabar, bab sabar, tazkiyatun nufus atau tasawuf apa tak. Dia dah kira akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada semua penguasa yang baik maupun yang zalim. Kita membezakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. InsyaAllah kita pergi segera dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman.